3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ Roy Remix. Berjumpa kembali di STP Break Beat. Ayo semua aktifkan dulu nama kota kalian di bawah ini, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe channelnya. Semoga kalian semua terhibur. DJ from Badu Badu. We'll be right back. bisa hidup tanpa mu. Jaga cinta itu bukan satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kamu melihat dariku. Thank you. And up.

Shut up.